aya kata-kata jamaah kalimat nakil. Sok aja kau mau mengejar siapapun yang kamu kejar, tapi ketika kau lelah mengejar dia yang kamu kejar, ingat ada aku di belakangmu yang selalu menunggu, yang menanti dengan perasaan sakit ini. Nyeri itu macana wae nyeri komo jadi pelaku. Iya yeah, tong itu hirup mah kudu ikhlas. Berarti teh lain jatah urang, lain jodoh urang, lain milik urang, bukan rizki kita. Allah tahu yang terbaik buat kita. Mengapa pun yang diberikan harus karena Allah, ketika dia meninggalkan ikhlas saja. Sok, dah hirup pilihan, life is a choice. Muncang bisa ngabagi undangannya, kudu ikhlas narima undangan. Terus sing datang, sing hatete sing ikhlas, sing tulus datangi. Berarti dia teh masih ngaku dulur ka urang. Eta teh cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah, berarti dia bukan yang terbaik buat kita.